ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر المسلمين والمسلمات bapak-bapak, saudara ibu-ibu, saudara sekalian yang Allah muliakan. Alhamdulillah, monggo kawula diraken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringi kathah kenikmatan dumateng kita sedaya. Sehingga wonten ing enjang lan siang menika kita saged makempal manunggal wonten ing majlis ta'lim menika. Saperlu sedhik muhasabah, mudzakarah, lan ugi muraqabah, metani, menapa ugi mengaudit ya, dumateng menapa ingkang kita tansah tindakaken, anggen kita ngabekti lan ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Amargi kita sedaya gesang menika mboten wonten sanes tujuan dipun ciptakan dening Allah Subhanahu wa taala, anamung supados ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Wa la khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ramila monggo bapak-bapak saha ibu-ibu ingkang kawula muliakan, kita tansah nginget-nginget menapa ingkang dados tujuan hidup kita menika. Tujuan pagesangan kita, anggen kita ngempalaken sangu lan bekal kita maraksoan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kenikmatan ingkang ageng sangat Allah Subhanahu wa taala sampun paringaken dumateng kita sedaya. Sepindah kita dipun dadosaken salah tunggalipun tiyang Islam. Ingkang nunggu kali kita dipun dadosaken salah tunggalipun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amargi umat menika dipun istimewaaken, dipun langkungaken, dipun paringi ingkang langkung tinimbang ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng umat-umat sanesipun. Salah jengipun ugi inggih menika kita dipun kenalaken, dipun bikak mana kita sedaya walhamdulillah kalian sunnah-sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika bapak ibu ingkang kawula mriyaken, kenikmatan ingkang boten saged kita entang lan boten saged kita ukur kalian dunya saisinipun. Monggo bapak ibu ingkang kawula mriyaken, wonten ing siang menika insyaallah taala kita sekedhik mengkaji, menelaah menapa ingkang dados tuntunan kita saking agami Islam menika ingkang sampun maringi pitedah dumateng kita sedaya, menapa ingkang kedah kita tindakaken menika khususipun perkawis masalah rumah tangga menika ingkang sampun maringi dumateng kita sedaya pondasi dasar kados pundi anggen kita membangun satu rumah tangga ingkang teman-teman dipun banggaaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pramila wonten mriki ningali tuntunan Islam betapa Islam menika sangat-sangat anggen mriyantosaken kalian perkawis menika saking tak derengipun terjalinnya sebuah rumah tangga menikah, kados pundi Islam maringi tuntunan memilih pasangan hidup. Amargi menikah mboten ning sekedar melepaskan biologi semata, namun dalam Islam membina rumah tangga wonten Islam menikah lebih dari itu, bahkan merupakan tonggak dasar dari sebuah masyarakat lan ugi sebuah negara ingkang sae menika saking rumah tangga. Nek saking rumah tangga menika mboten sae, jangan harap ampun dipun ajeng-ajeng badhe sae negeri menika. Nek saben keluarga menika mboten sae, jangan harap. Ana wonten-wonten ing mriki Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, monggo kados pundi kanjipun tuntunaken dening Allah Subhanahu wa taala ngeni bagaimana kita menjalin atau membangun sebuah rumah tangga. Amargi membangun sebuah rumah tangga menika istilahipun di meretas jalan babat alas. Anggen kita supados margi ingkang kita tempuh menika langkung gampil. Margi tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika langkung gampil. Para milo wonten mriki wonten beberapa permasalahan ingkang teman-teman Islam menika sangat-sangat anggenipun mriyantosaken perkawis menika. Ingkang sepindah ingin menikah husnul ikhtiar, tegesipun api-api elek milih jodoh menikah. Mboten ning sekedar ayu ganteng menikah mboten, sugi dunya brana menikah ugi mboten. Anamu wonten ing mriki Islam nedahaken fadzar bidzati din taribat yadak, pilih ingkang beragami menika ingkang badhe membahagiakan kehidupan kita. Apa artinya ganteng, ayu, sugih, punya kedudukan, tapi nek mboten kandungan agami, bubrah, ketenangan rumah tangga menika mboten badhe dipun pikantuk menika. Mboten pikantuk ketenangan, ketentraman wonten ing rumah tangga nipun menika. Pramila agami menika ingkang pokok. Wonten ing mriki bukan berarti kecantikan, kegagahan, dunya dono, kedudukan menika mboten penting. Menika nggih penting. Termasuk ingkang dimusbataken marhubatun mahbubatun. Dipun remeni. Ing jenenge menungsa nggih makaten nggih Pak. Menika makaten remen kalian dunya. Nah ini menika mboten kangge istilahipun pilar ingkang pokok menika mboten. Dasar ingkang pokok menika mboten. Ingkang pokok menika agami. Menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken dawuhaken dumateng kita nalikane milih, lha wis kadung saniki pripun? Mun kadung iki pun kasat. Mboten wonten istilahipun kaset menika. Menika sakit mawon. Ingkang sampun kaset, ingkang sampun kaset monggo dipun dandani melih. Kados masjid menika kula ndek tingali mboten kados makaten iki. Kula nate pindah teng mriki tingali mboten kados makaten menika kok magro-magro ngono. Kutho wonten desa iki. Sakit dipun dandosi Bapak Ibu ingkang kawula mulyani. Mumpung tadi taksi dipun paringi udan. Kesempatan gesang menika kesehatan monggo. Tansah kita mengkaji, menggali, mengilmui tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menika. Menika husnul ikhtiar ingkang pindah menika nedahaken Islam menika perhatian ageng sanget. Lan mangkaten ingkang dipun contohaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbeda di din dari berbeda ingkang beragami. Karena dulu nanti bapak-bapak ingkang kadhe mantu melih ya. Kadang mantu menika nggih singkatan. Ingkang beragami menika. Menika menternakan. Amargine menapa nggadahi perhatian kalian agami menika menika gampil. Dunya brono ngaten menika iya to pikantuk menika mboten berarti dipun belanjakan ingkang mboten kanten-kantenan. Tapi nek kagungan dunya brono kan kagungan kedudukan langkung-langkung nggih piyantunipun gagah napa ayu makanten lah mangke diobrah malah nek mboten kagungan agami nggih gampir cerita napa nggih cerita-cerita makanten nggih mboten aman istilahnya. Tapi nek kagungan agami insyaallah aman. Kados menapa gagahipun gantengipun Nabi Yusuf alaihi salam. Mangkaten nggih, Pak. Ya. Tapi kagungan agami. Terus Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih." Hammat bihi wa hamma biha, wong normal. Ingkang piyantun putri sampun tertarik, singgang piyantun kakung nggih samangkaten. Wonten ruangan, wonten kamar ingkang Edi lan piyantun putri nggih kagungan kedudukan wis ayu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, "Laula ar-ra'a burhana rabbih." Seandainya tidak melihat kepada bimbingan tuntunan Allah Subhanahu wa taala wis bubar. Pasti terjadi. Tapi niki amargi beragami. Insyaallah mboten badhe ngane-anehi. Sebejat apapun ya, serusak apapun keinginan manusia, dorongan nafsu menika nek tasi kagungan agami insyaallah tasi kagungan raos isin. Nek tasi kagungan raos isin insyaallah menika ingkang badhe mengendalikan. Mboten terus ngoyo-woro sak karepe dhewe sak udele dhewe menika mboten insyaallah kan. Menika padha ingkang kawula menyaken ingkang pindah. Ingkang kangge kalih inggih menika kados pundi? Adaul huquq az-zawjiyyah, menunaikan hak-hak rumah tangga. Menunaikan hak-hak rumah tangga. Nek ingkang kagungan agami menika saling mangertos, mengetahui apa yang harus ditunaikan sebagai kepala rumah tangga, demikian pula sebagai ibu rumah tangga. Menika masing-masing kagungan hak lan kewajibanipun, mboten ming nuntut terus menika mboten. Amargi mangertos, pilih tiyang ingkang sok senenge nuntut menika dipun ancam. Allah Subhanahu wa taala yang digaken, "Wailun lil mutaffifin." Cilaka mencrit kangge wong sing para mutaffif menika. Sinten menika? Menika sing remene menika menuntut hak lan boten menunaikan kewajiban. Ayat menika dipun serat wonten ing mriki menika ngelingi para pedagang menika sing kerjanipun dolkinuku ngurangi takaran lan timbanganipun. Anama wonten ing mriki menika umum dipun sebataken dening Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala menika umum kanggone sinten kemawon wong sing senengane nuntut hak lan boten menunaikan kewajiban. Menika mlebet wonten ing ancaman ayat menika. Pramila Bapak Ibu ingkang kawula menyaken monggo. Dados kepala rumah tangga nek senenge nuntut kalian nyonyaipun, nah, sementara mboten menunaikan kewajibanipun, nah menika masuk dalam ancaman menika. Surah Al-Mutrib. Wail menika dipun sebataken ugi salah setunggalipun lembah wonten ing neraka menika. Menika mboten gampil. Nek biyang ingkang kagungan agami insyaallah mikir-mikir. Dipun jelai dipun penggalih kanthi dawa menika. Pramila Bapak Ibu ingkang kawula menyaken monggo menika ingkang angka kalih. bakal memahami kadar pundi kewajibanipun amargi menika sedaya badhe dipuntuntut dening Allah Subhanahu wa taala. Kados ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian itu pemimpin. Lalu ki masing-masing badhe dipun suwuni tertanggung jawabipun wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Ugi seorang istri wonten ing dalemipun kakungipun menika wa hiya mas'ulatun. Ugi badhe dipun suwuni tertanggung jawabipun. Kanula bapak ingkang kawula melihatkan menika. Monggo kita tansah ingkang sampun kata, ingkang sampun katu menika monggo dipun gandosi. Supaya sesuai kalian tuntunan-tuntunan ipun Allah lan Rasulipun alaihi salam wassalam. Bapak ibu lan kita sedaya sami ditantas. Ini dunia menika kan kenikmatan sedaya nggih. Nikmat mboten? Nikmat nggih. Tapi langkung nikmat nek nggih. Lebih nikmat pun duyure. Maka kan menika ayat. Dan ayat menika aneh nggih. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Lan ing antawisipun keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menika an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan untuk kalian itu pasangan-pasangannya. Untuk apa? Kangge menapa menika? Litaskunu ilaiha. Supados sira kabeh menika sakinah. Litaskunu ila. Nah menika wonten litaskunu ila boten litaskunu ma'a. Seneng-seneng bareng karo bojomu niku mboten. Tapi litaskunu ila. Supaya sira kabeh iso tenang, iso sakinah marang bojomu. Tegasnya wonten ing mriki menunjukkan bahwa boten saged tiyang menika pikantuk ketenangan gesang kejawi kalian pasangan hidupipun menika. Piantun kakung menika makaten. Lah dunya brana gagah ganteng terus kedudukan menapa sagedipun nampi nek dereng kalian estrinipun dereng anteng ya. Ngaten apa ngaten nggih? Ngaten nggih lagi. Nah menika menika ayat. Ya sosok nggih aneh. Jane putrine yo ayu. Tapi kok yo sing kakung lek kedanen iki ngono lho. Sok lah menika amati menika sedaya niku jodoh. Sing jodoh menika pun wonten saking mereka nginggil menika. Ya. Menika ayat. Monggo kita tansah nggali. Rasulullah SAW mengatakan, "Ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shaliha." Dunya menika sedaya kenikmatan. Lan kenikmatan ingkang langkung sae menika, ingkang langkung nikmat menika al-mar'atu shaliha, wanita ingkang shaliha. Lan kula monggo kados pundi datosaken ya. Langsung itu yuk monggo di shaliha. Menika saged kados pundi anggen kita didik-didik supados ibu rumah tangga menika saged menjadi ibu bagi anak-anak kita, menjadi madrasah, menjadi sekolahan kangge putra-putri kita sedoyo. Amargi menika tuntunanipun agama. Supados ibu menika, istri menika saged dados ibu, saged dados madrasah kangge putra-putri nipun kita sedaya menika. Pramila monggo Bapak Ibu ingkang kawula menyaken, menika Allah Subhanahu wa taala sampun ngingetaken dhumateng kita sedaya. Ingkang makaten. Kados pundi memenuhi hak suami dan istri menika ingkang ketahipun wonten ta'awun ingkang sae. Kerja sama ingkang sae. Amargi mboten wonten ingkang sempurna kejawi Allah Subhanahu wa taala kemawon. Namun dari mriki Allah Subhanahu wa taala bisa pun ngendikaken maringi dumateng kita sedaya menika dasar-dasar pagesangan. Kados pundi dados kepala rumah tangga lan kasalasulipun kados pundi dados seorang ibu rumah tangga ingkang salihah menika. Allah Subhanahu wa taala sampun nyebataken wonten ing surat An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin, tiyang kakung menika dados pimpinan kangge nipun tiyang putri. Ampun diwalik nggih. Ampun diwalik. Pramila menika mboten mandat saking mertua niku mboten nika mandat saking Allah Subhanahu wa taala ingkang mboten sakitipun ganggu gugat ya. Bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd. Karunia mandat saking Allah Subhanahu wa taala menika ingkang pindah menika dados mboten sakitipun maka ampe meleh. Piatur kakung tetep niku dados pimpinan. Nek diwalik mbelah ini menika bakal mboten karuan-karuan mesti. Kamila dari kini khususnya pun dengan ibu-ibu ampun ngantos ya, ampun ngantos terbawa kalian menapa jari ini kok modern ya, tapi dangu-dangu malah kebinger ya. Kalian tugas nombong ini padahal maka tentu nanti pun Allah Subhanahu wa taala. Kata nek ningali kalian tiang-tiang ingkang makaten menika. Mboten nyekapaken kalian menapa ingkang dipun dawuhaken dening Allah lan Rasulipun alaihi salatu wassalam. Menapa akhire gimana mboten karu-karuan. Pramila yang tinggi monggo Bapak Ibu ingkang kula muliakan cukup kangge kita sedaya menapa ingkang dipun dawuhaken kalian Allah lan Rasulipun menika menika ingkang badhe nentremaken pagesangan kita. Menika ingkang sepindah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kangge dipun tiyang kakung menika dados pimpinan. Lan ugi piantun ingkang angka kali wa bima anfaqu min amwalihim dengan harta yang mereka nafkahkan. Tanggung jawab ya, tanggung jawab ingkang maringi nafkah menika piantun kakung. Nek piantun putri kados pundi maringi nafkah dhumateng kakungipun mboten menapa, tapi menika fadlah istilahnya sanes tanggung jawab min kesayangan mawon. Tapi meskipun makaten umpaminipun ingkang putri menika langkung sugih menika mboten tak terus moyo-moyo. Ai saiki aku sing iki aku sing golek dunya, aku sing belanja mari belanja wis saiki diwalek. Ya. Kepemimpinan di tangan saya. Mboten makaten. Amargi kita ningali para sahabiyah menika kathah ingkang langkung sugih tinimbang kakungipun. Tapi terus mboten sapenake dhewe menika mboten. Kados kisahipun Zainab radhiyallahu ta'ala anha, istrinipun sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ugi kisahipun Hawla binti Tha'labah radhiyallahu ta'ala anha lan kathah saking para sahabat yang ingkang langkung sugih tinimbang kakungipun. Tapi mboten wonten serius terus ngatur wonten rumah tangganipun menika mboten. Pramila monggo menika tuntunan kita. Ampun terus malah kados menapa ingkang dipuntun untuk kalian ya. Menungso zaman modern menika. Napa menungso napa sanes menika kula tok-tok nggih. Kok suwe-suwe malah kaya dudu menungso. Pikirane niku lho. Wonge iki wujud menungso tapi kok pikirane malah terus boten karu-karuan. Niku lho. Nek sekedar kalian istilahe menapa ngerusak Ini pun mimbatan merusak tatan menungso tok, tapi merusak tatan pun Allah Subhanahu wa taala. Kata nek mau sekalian tiang-tiangkan maka tan nek kuasa. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala nyekapaken dening kita sehingga kalian ada ini kok. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi dumateng kita sedaya menika istiqamah. Anggen kita mugemi tuntunanipun Allah dan Rasulipun. Menika lha ingkang kawon menaken ingkang sepindah. Kados pundi tiyang kakung menika dipun dawuhaken suatu dados menika kalian kali sarang. Sepindah menika mandat saking Allah Subhanahu wa taala, karunia kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala ingkang monggo kali menika tanggung jawab dados maringi nafkah. Ingkang monggo kali kados pundi wanita salihah wal mar'atu salihah dan wanita yang salihah salah singgung ayat menika menika ugi kagungan sifat kami inggih menika qanitah qanitah menika tansah tunduk taat taat kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala lan rasulipun alaihi salatu wassalam ugi taat kalian dawuhipun kakungipun menika wanita salihah menika dipun tuntunaken dening Allah Subhanahu wa taala sebab makaten tuntunan menika ingkang lan menika mboten berarti menika satu kehinaan ketika seorang wanita itu harus taat kepada suaminya bahkan menika termasuk bagian saking ketaatanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan ganjaran ini kok sakit meretas jalan membuka jalan ingkang langkung gampil langkung wiyar tumuju marang swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Menika khususipun marang ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikaken, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha" wa hasanat farjaha wa ata'at balaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti ingin tok wong wedok menika tiyang piantun putri menika jagi kalian salatipun ingkang gangsal wekdal lan ingkang angka kali tansah siang wonten ing bulan Ramadan wa hasanat farjaha lan tansah jagi kehormatanipun harga dirinipun menika tansah dipun jagi lan ingkang anggo sekawan wa ata'at ba'laha tansah taat marang kakungipun dalam hal yang makruf tentunipun menika mangke wonten ing dinten kiamat qila laha dipun dawuhaken marang piantun putri wa'ul udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti mlebu sira marang surga saka pintu mana yang kamu sukai dari pintu mana yang kamu sukai menika mangkabah keistimewaan kangenipun piantun putri kan maka memiliki empat sifat menika salat ibu dipun jagi, siami pun nakaten, ugi kehormatan dan harga diri dipun. Lan taat marang kakungipun menika. Lah menika mboten badhe pikantuk ingkang kemakaten kejawi tiyang-tiyang ingkang rumah tangga ingkang beragami. Nek mboten beragami, mboten badhe pikantuk ingkang kemakaten. Tapi lah menika Bapak ingkang kawula mulyakaken, menika ingkang sifat ingkang sepindah. Sifatipun wanita salihah menika. Ingkang angka kali Allah Subhanahu wa taala ngendikaken hafizat. Sifat orang itu hafizat, tansah jagi. Hafizatun bima hafizallahu bima hafizallah. Tansah jagi kehormatanipun, jagi keadaan rumah tangganipun. Menapa aibipun menapa menapa ingkang wonten sak keluarganipun menika tansah dipun jagi. Boten terus ngisilahe woro-woro tak pundi-pundi biasane niku men sewu khusus ibu kan ibu menika namun kempal tak pundi papan kemawon menapa wonten niku belanjaan, wonten arisan, wonten napa nek kempang niku biasane cerita mboten karu-karuan. Mboten wonten acara kecuali ngerumpi ngoten. Nah, nek sosok ning mboten napa mboten kejadi nggih malah bablas ngoten. Serius napa ingkang wonten rumah tangganipun menika. Lah menika nek tiyang ingkang netepi agami menika tansah ngantos-ngantos mboten badhe ngedalakan serius kaliyan yang sanes menapa wonten ing aib wonten ing rumah tangganipun menika. Menika lho ingkang kawula menyaken ingkang angka kali. Dasar ingkang angka kali kados pundi membangun sebuah rumah tangga menika. Sampun monggo tak ajak kita kaji kita gali. Sak sampunipun mangertosi kalian hak lan kewajibanipun menika ingkang sak lajengipun inggih menika ingkang angka 3 lan menika ingkang insyaallah taala kita badhe segedhe radi napa detail nggih permasalahan kalian masalah tarbiyatul aulad. Masalah pendidikan anak menika. Nah menika tanggung jawab sinten? Menika salah satu tujuan rumah tangga inggih menika bagaimana mengembangkan. Kata dawuhipun Rasulullah SAW, "Tazawwajul wadud al wadud, fa inni mukathiru bikum al umam yawm al qiyamah." Nikah sira kabeh al wadud kalian piyantun putri ingkang al wadud penyayang. Al wadud lan peranak ingkang kata anakipun. Menika dawuhipun Rasulullah SAW, mboten dua anak cukup nggih. Tapi Rasulullah dawuhaken al walud ingkang kata anake. Fa inni mukadiru bikumul umam. Maka sungguhnya saya itu berbangga diri dengan kalian. Rasulullah SAW berarti bangga akan kita kalian umat-umat sanesipun. Jumlah kita ingkang kata menika. Amin. Menika dawuhipun Rasulullah SAW, "Fa inni mukathiru bikumul umam yaumal qiyamah." Wonten hadis menika ngedahaken dumateng kita sedaya bilih sebuah rumah tangga menika tiada lain adalah bagaimana untuk kemudian lahirnya seorang anak. Dan tentunya demikian, maka kita kata yang enggan bondan berkabungan putra menika nggih lesu matan. Kita ningali pramila anak menika nikmat. Anak menika kenikmatan ingkang ageng sanget. Bahkan wonten kata riwayat meskipun istilahnya mboten ngantos kagungan tapi istilah keguguran ngaten. Menika langkung sae tinimbang mboten belas mboten kagungan menika. Amargi menika wonten keutamaan-keutamaanipun. Ugi ingkang dipuntilar kaning putra-putrinipun nalikane tasih alit nalikane dereng mlebet napa dewasa menika. Menika ugi wonten keutamaan-keutamaanipun amargi larik menika badhe maringi syafaat kanggenipun tiyang sepuhipun menika. Menika gesang napa mboten menika anak menika usaha kita sedoyo. Pramila monggo dipun pegali Bapak Ibu ingkang kawula mlaken Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikaken wonten ayatipun wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Lan ora ana kanggone menungsa kejaba sing diusahakan. Lan lare menika termasuk hasil usaha dari orang tuanya. Kados menapa ingkang dipun ngendikaken dening Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Menika ngendikaken bilih lare menika hasil usaha orang tuanya. Nek lare menika sae tapi yang sepuhipun ugi badhe pikantuk kesaenanipun menika. Lan nek kosok langsungipun tanggung jawab yang sepuhipun menika. Kados pundi usahanipun Ramilah dan mereka Rasulullah SAW sama dengan tiga akan. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Kullu maulud. Saben-saben bayi sing lahir menika dipun lairaken kanthi fitrah. Tegese fitrah menika mboten kagungan kesaenan, ugi mboten kagungan kesalahan menika. Tapi murni bersih. Lah menika ingkang kita ajeng-ajeng. Nah kita mangke dipun-pundut dening Allah Subhanahu wa taala makatan menika sampun untung. Ya. Menika untung menika. Minimalipun makatan. Kados menapa ingkang dipun ngendikaken dening para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sedaya mesami. Abu Bakar kita mangertosi dari Allah Taala kesayangan-kesayangan ini pun ya. Menika ya, manusia terbaik ya. Dari umat ini tak tamu ini pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menika kemahtosi pun luar biasa. Ugi sahabat Umar kados pundi kesayangan ini pun juga sudah sampun mangertosi. Namun orang yang memiliki mereka yang dikali pun wajib tuan nadi kafan la alayya waladu. Konten juga sih pun nadi kane Ibn Abbas mari ni apa ni penghibur nadi kane apa pacaran ni pun juga sampun dipun membocor ni dipun tusuk kalian Abu Lula Majusi. Nampak di pon sebab-sebab kalian kesayangan-kesayangan di pon. Amati bersahabat kalian Rasulullah SAW yang di bersahabat ini ngasai. Bukit sampun adil nanti kalian mimpin lan terakhir mereka pikantok mati syahid. Mereka. Tapi untuk lagi yang di pon ngendika malah ngendika akan wali tuan dari kafatan. Mungkin dia di pon wali tuan an anju. Saya berharap bisa selamat wis cukup. La alayya waladi. Aku ora duwe kesalahan, aku ora duwe tindak sing becik wis untung. Terjadi impas menika pun untung. Lah menika bayi menika mangkatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken mangkatan kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Fa abawahu. Nah menika mboten fa'allimahu. Tapi Rasulullah mengatakan fa'abawahu. Tiang sepuhipun kekalih menika ingkang badhe ndadosaken lare menika yuhawwilanihi yunassirani wa yumajjisani. Dados Yahudi Nasrani menapa Majusi menika tergantung kalian tiang sepuhipun kangge anggenipun didik menika. Wonten sing melesetaken au yubajianihi ya. Mudah dibajingan ya wong tuane ya. Lah menika mun sewu menika pramila khususipun wonten ing jaman-jaman mangkaten. Ya, wekdal mangkaten menika. Sedang kita jaga baik-baik wonten dalem wonten sekolahan medal sekedhik. Masyaallah nggih. Oleh-oleh kuwalah banget. Lek kulaan itu terus masya Allah. Ya menikah. Sok teng dalam kita ngeriak menikah ibu jadi. Teng sekolahan gitu insya Allah guru-guru ini pun saya. Tapi medal sekecil menikah. Bukan tepi-tepi ini medal sekecil. Menikah lek kulaan. Kami lah yang sedikit bapak bingung kalau menyakit monggo. Allah Subhanahu wa ta'ala sampun ndadosaken menika kangge larik menika kesaenan kangge tiyang sepuhipun. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Pramila temriki monggo kita tansah berusaha kados pundi ndadosaken larik menika ingkang sepindah kados menapa ingkang dipun pangajeng-ajeng kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun banggaaken mangke. Satu di antara umat Rasulullah SAW termasuk ingkang membawa estafet risalatul sunan. Ingkang membawa estafet menika. membawa estafet Islam. Mereka putra putri kita. Mungkin kita kami mempersiapkan, mengusahakan anggen kita nggulawen putra putri kita supaya teman-teman dados lari kan saleh dan salihah menika. Menika usaha. Anak ini tidak malih. Lari menika saged gesang menapa Allah Subhanahu wa taala mundur nalikane tasih dereng balik menika menika saged kesaenan kangge tiyang sepuhipun. Alhamdulillah pun istilahnya gelok, kedah ikhlas nalikane kita putra putri kita menika dipunpundhut ing Allah Subhanahu wa taala saderengipun balik menika. Amanti insyaallah nek kita ikhlas menika lari menika badhe maringi syafaat dumateng tiyang sepuhipun. Kata riwayat ingkang mangkaten. Dalam kemudian riwayat Rasulullah SAW menyebutkan wonten lari kali putri mereka wonten istilah dolanan wonten ngajengipun pintu surga mereka tepun terus dipun nama dipun dangu sebatas melebat wonten ing surga tapi putri kali mereka terus matur, saya menunggu kedua orang tua saya. Saya menunggu kedua orang tua saya. Mereka ugi dipun riwayatakan saking seorang tabi'in niko Ibrahim Al-Harbi rahimahullahu ta'ala. Nalikane dhewepun kagungan putra ngantos umur 11 tahun. Terus sedo menika. 11 tahun niko sampun hafal Quran. Ubi sampun hafal kata hati dan matan-matan menika. Terus saya dipun pun dari Allah Subhanahu wa taala. Lah muridipun salah tunggal muridipun menika nderek menika. Terus piyambakipun terus matur. Saya memang berharap seandainya anak ini memang meninggal. Kok iso kaget nika si dia. Orang sepertimu kok malah seperti itu mengatakan seperti itu. Kok sakit nakatan? Jenengan ini kepripun, jenengan ini tiang alim. Kok sakit ngendika ingkang makatan? Kaget nih kok. Saya memang berharap anak ini meninggal. Kok bisa? Ya, ternyata tiang bayi pun nanti meriksani wonten ing nalikane sari, wonten mimpi menika. Menika dipun sebatang menika dinten kiamat menika sampun dugi. Terus kondisi menika sangat panas. Bentar sangat. Lan kathah tiyang ingkang nggih kehausan menika. Terus wonten serombongan lare-lare menika. Kalian nyangking menapa tempat air menika. Nah terus Ibrahim Al-Harbi menika terus dan syarat tunggalipun lari menika. Minta minum. Terus si lari menika terus matur, sinten panjenengan? Bapakku apa? Ini teman jenengan. Bapak. Man anta? Siapa engkau? Apa engkau bapakku? Terus Ibrahim Al-Harbi pergi terus takon kalian lari-lari menika. Kalian ini siapa? Kami ini adalah anak-anak yang meninggal belum dewasa. Dan kami menyambut bapak-bapak kami untuk memberi minum kepada bapak-bapak kami, orang tua kami. Menika kathah riwayat ingkang makaten Bapak Ibu ingkang kula muliakan. Pramila mboten ampun istilahipun kula nggih. Kalian takdir ingkang mboten sae menika nalika niku kita ikhlas menika kesaenan kangge kita menika nedahaken bilih putra-putri kita menika sedaya niku kesaenan kangge kita sedaya. Langgung-langgung nek kita didik kalian didikan-didikan ikan sae. Menapa kados ingkang dipun tuntunaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amargi wonten mereka tanggung jawab. Tanggung jawab yang sepuhipun supados ampun ngantos anak bojo lan keluarganipun kita dados bahan bakar api neraka. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikaken, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Qu anfusakum wa ahliikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Ingkang bahan bakaripun menika menungso lan watu. Menika dawuh ingkang kawula menyangaken menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala sebab kita tansah jagi. Kita piyambak lan ugi anak bojo kita menika ampun ngantos dipun siapaken kangge dados bahan bakaripun neraka menika. Pramila monggo Bapak Ibu ingkang kawula menyangaken kados pundi perhatianipun Islam ingkang mangkaten. Wonten ing surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, "Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Wal yakhshalladzina law taraku. Hendaknya khawatir, hendaknya waspada. Kewatos menika kedahipun kita tansah kewatos. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim inyanta dipun paringi anak keturunan ingkang lemah dzurriyatan dhi'afan keturunan ingkang lemah khafu alaihim mengkhawatirkan ngawatosaken marang lare-lare menika. Lan wonten ing lemah menika ingkang langkung ngawatosaken nggih lemah agaminipun, lemah akidahipun, lemah ibadahipun. Pramila terbeningi menika kewajiban kita sedaya. Kangge tiyang sepuh menika pertanggungjawaban kados pundi lare menika dados warninipun menika dados napa menika tergantung kepada bagaimana arahan dan bimbingan saking tiyang sepuhipun menika. Kami lama juga bapak bingkang kau boleh melihatkan menikah tuntunan hingga kita bisa ngatos-ngatos angin kita didik lari-lari kita menikah ngewatosakan kata sini para nabi menikah nggih ngewatosakan. Kalau para nabi menikah ngewatosakan kalian putra putri ini pun dan anak keturunan ini pun kata pun di kita lebih mengkhawatirkan. Nek para nabi menika sakit nangkatan lah kita langkung-langkung. Pramila monggo kita tansah mengkaji kan nangkatan menika. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Generasi-generasi ingkang lemah menika. Nalikane lemah agaminipun menika. Pramila monggo kita tansah nanemaken dumateng putra-putri kita menika kalian agami. Pendidikan-pendidikan agami kan sae. Amargi nek mboten dipun dasari kalian agami menika bubrah. Dunya brana kedudukan menika sampun wonten garisipun insyaallah. Tapi nek agami menika mboten saged spekulasi. Mboten saged sak-sae. Sedang kita jaga benar kita bimbing kita didik jenenge anak. Dunia anak menika dunia dolan, dunia nakal, dunia mboten karu-karuan. Mriki sampun cerewet, ceriwis ngaten pun jenenge lari tetep lari. Menika mun jubah batik lambene ngantek ya. Menika nggih lari tetep lari menika. Ana menika Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, kados pundi Nabi Nuh alaihi salam. Anggone perhatian kalian putranipun. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anak wayung munggah. nyang perahu bareng-bareng karo aku. Terus selus-selus kalian kuhani bapak ibu. Tetap mudah. Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Ora aku arep munggah gunung sing bakal nyelametaken karo banyu iki. Munggah gunung jaru-jaru makanan. Bapak iki la asimal yauma min amrillah. Ora ono sing bakal slamet dina iki. Saking urusanipun Allah Subhanahu wa taala. Fakana minal mughraqin. Lan yang baik pun utaranipun mereka termasuk yang enggak telok menikah menikah kata sudi usaha tiang sepul menikah boten kata sudi yang boten malah dijor ngelawar menikah boten karena ini memang kebawa pimpinan kalau menikah dipun usaha kenyataan maka kemakatan sosok ya boten ketenar menikah. Kata suki Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kewatosipun kalian piyambake pun nakuki kalian putra-putrinipun. Pramila tansah nyuwun donga dhumateng Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni tu ya Allah Subhanahu ya Allah, mugi panjenengan nebihaken kawula lan anak keturunan kawula menika saking berhala menika. Padahal yang baik itu nikah ngancurakan berhala wonten ing kaum ibu menikah. Menikah kekhawatiran. Kalau seorang Nabiullah Ibrahim sedemikian takutnya kepada dirinya dan kepada anak-anaknya saking nyembahnya dan berhala menikah, bagaimana kalian? Kita sedemikian. Satu kita ambil menikahkan nangur kau sinikah saking Bali menikah. Ya, darah berhala entah memang menapa tangan memang. Nah, kalau kapan memang pindahin emak pandi memang gumun. Kok ya ono aja ono. Zaman modern, zaman milenium atau semangatan ini pada si wonten ikan semangatan. Bila sebutan tidak menalang memang. Proses kata semua kita ikan sami ngawstori memang. Kata pun tidak menjadi yang kolom dan mereka pasti wonten pemandangan ini kan akan terkata tapi tanggung tangi ini berarti untuk baru nikah Allah Musa nah mereka kewatos mereka Nabi Muhammad Ibrahim alaihi salam mewatosakan kalian putra putri ini pun nanti akan ikut langkung-langkung kita langkung kita minta sah nyewon dan cuma cuma cuma Allah Subhanahu wa ta'ala supantos kita piyambak dan anak keturunan kita mereka sagedon peti kalian dahulu pun Allah Subhanahu wa ta'ala istiqamah dibaringi dibaringi sabar keteguhan hati menikah dan ubi wasiat-wasiat itu ini konten Al-Quran kata teladan manusia-manusia terbaik para nabi ini kok ngewatosakan kalian putra putri ini pun wasiatipun Luqmanul Hakim kita kami menggali kami mau wasiatipun Nabi Ya'qub alaihi salam nalikani badhe sedanipun nek kita menika nduk nak ni bapakmu ki seorang suwi biasanya wasiatnya yang ditunggu-tunggu wasiat masalah harta lan dunya brono menika lah menika tiyang tuntunan Islam ni kok. Kata sundi Allah Subhanahu Wa Taala mari ini sedar dumateng kita sedaya ngewatosakan putra putri kita. Nabi Ya'qub alaihi salam. Nalikane badhe sedo menika. Ndangu kalian putra putri ini pun ma ta'buduna min ba'di. Apa sing sira kabeh bakal sembah? Sakwise aku ninggal. Sakwise aku mati apa sing bakal sira kabe bakal sembah menika ingkang dipun engetaken menika bapak ingkang kula menyang na'budu ilahaka wa ilaha abaik insun tadi nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala ilahipun panjenengan lan ilahipun nenek moyang panjenengan menika iya menika Allah Subhanahu wa ta'ala menika nek lare-lare terdidik kalian didikan Islam, didikan tauhid ingkang sae menika insyaallah makaten. Tapi nek mboten menika la haula wala quwata illa billah. Para ulama kula Bapak Ibu ingkang kula hormati, menika pitutahipun Al-Qur'an niku. Lalu di sunnah-sunnah Nabi Rasulullah SAW. Terus sebatas kita beri atas akan. Dumateng putra-putri kita menikah. Bagi orang yang memiliki Islam menikah sangat-sangat angin. Angin pun niatakan. Masalah husnul tarbiyah. Pendidikan ingkang sae kangge putra-putri kita sedaya menikah. Lan ugi kangge mengembangkan generasi-generasi ingkang badhe mikul manggul kalian estafet risalah Islam menika. Keutamaan-keutamaane ageng sanget. Tentunipun menika menapa wangsulipun kesaenan menika dumateng tiyang sepuhipun. Nalikane lare menika ngantos saged apal Quran. Menika keutamaanipun kados menapa ingkang dipun sebataken hadis-hadis nama kala menika wonten ing Imam Nawawi wonten ing Tibyan fi adab hamalatul Quran menika nyebataken sing sapa wonge anake putranipun menika saged dados hafiz lan hafizah menika. Mangke wonten dinten kiamat badhe dipun menapa dipun pasangaken wonten sirahipun tiyang sepuhipun menika mahkota. Menika keutamaan-keutamaan. Pramila mundo. Kados pundi supados generasi kita menika sageta dados generasi Qurani. Lah kita mboten saged menika walhamdulillah pendidikan-pendidikan nggih sami kita rintis khususipun wonten ing kampung menika. Kalian pendidikan al-falah menika monggo dipun sengkuyung sareng-sareng. Nggih. Mboten ning kalian pengurus kemawon tapi kalian tiyang sepuh menika. Amargi menika sareng-sareng kita istilahipun membangun kesaenan. Membangun putra-putri kita supados dados bekal lan modal anggen kita mangke marak sowan mateng Allah Subhanahu wa taala. Nikmat nalikane lare niku dremel maos ayat-ayat Allah maos menika masyaallah. Kita midhanget ingkang makaten menika mana kita sampun ayem adem menika. Tapi nek ningali lare golek nyandi-nyandi dipun tadi wonten taat ya. Lek di nonton bal la hola wala kuwat ilang niku mboten seneng tapi seneng ya. Nah niku kadang-kadang ngaten kita jadi kita uri-uri kita masyaallah menika saged ucul nunggu tapi apa ya kan di teng pondok juga sini ngaten teng pondok padahal menika dipun jadi dipun awasi dipun pentelengi saben dinten menika lare saged kemawon. Langgu-langgu ini dipun jor lawar, dipun lepat menika. Lah, wala-wala kuota ina dina. Menika lari-lari zaman makasan menika. Amargi sedaya menika sami rebutan anggen disi lari-lari kita. Tiang sepuh yang jadi kata kundi, kalian guru-guru ini pun dimakasan. Tapi di kanan-kiri ini pun menika dimakasan. Kami dalam guru bapak ibu yang awal menyakan, mau tanpa kita tanpa menjadi injang mengatakan menika. Supados teman-teman lari-lari kita menika putra putri kita menika, jatuh so lari yang soleh dan solehah, lari yang badhe maringi manfaat di matang yang sepuhipun menika. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampun dadosaken masing-masing kangge tiyang sepuhipun kekalih menika bapak lan ibunipun menika amanah. Nalika Rasulullah ngendikaken war rajulu ra'in Lan wal mar'atu ra'iyatun, menikah tanggung jawab. Kados pundi anggenipun mendidik lan jagi putra-putrinipun menikah. Pramila Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, menika Islam ingkang sampun nedahaken dumateng kita sedaya menika yang terbaik. Kalian didikan-didikan Islam menika. Monggo wonten ing mriki kita sekedhik nggih masalah pendidikan menika. Anggen kita tansah mengkaji lan menelaah kados pundi dasar-dasar pendidikan ingkang kedahipun dipun tindakan kangginipun tiyang sepuh lan ugi kangginipun para pendidik menika. Ingkang sepindah inggih menika masalah ikatan iman atau ikatan akidah. Menika ingkang pokok ingkang kita kita tansah menapa menanamkan dumateng lari-lari kita menika makanan. Kados menapa ingkang dipun tanemaken kalian Rasulullah SAW. Kalian Abdullah bin Abbas nalikane tesi lari. Rasulullah SAW dawakan ihfazillah yahfaz. Ya gulam inni uallimuka kalimat. Saya akan mengajari kepadamu beberapa hal. Inni uallimuka kalimat. Hingga sepindah ngendikan ibu Rasulullah SAW ihfazillah yahfaz. Jagaan Allah. Teman Allah Subhanahu wa taala bakal jaga marang sira. Jagaan Allah. Tegese menawan jaga dumateng Allah Subhanahu wa taala menika jagi kalian dawuh-dawuhipun. Dawuh lan ugi awisan-awisanipun. Menika tertanam kalian lari ingkang mulai tumbuh berkembang. Dipun bimbing supaya netepi menapa dawuhipun Allah Subhanahu wa taala lan ngawisi kalian menapa yang dipun larang. Ihfazillah yahfaz. Menika ikatan akidah. Kados pun di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan dumateng kita sedaya menika mengikatkan lare menika kalian rukun iman, kalian rukun Islam. Lan menika ingkang sak mangkene saged lare menika senantiasa muraqabah ngawasi marang awake dhewe. Ngawasi kalian tumindakipun. Dene menapa ingkang dipun tindakaken menika dipun mriksani dening Allah Subhanahu wa taala. Menika Bapak Ibu ingkang kawula muliakan menika tanggung jawab ingkang sepindah. Kados pundi mengikatkan anak kalian perkawis akidah. Lah khususipun wonten ing Solo lan sekitaripun menika. Hingga masalah akidah menika kathah tiyang menika tate menapa dipun nodai dipun kotori kalian keyakinan-keyakinan ingkang mboten karu-karuan. Rangkulah menika monggo kita tansah nanemaken ingkang kathah. Menika kathah Solo lan sekitaripun. Khususipun nalikane menapa menyambut kelahiran bayi, nalikane walimahan, nalikane ngurusi tiang sedo menika lan sak piturutipun menika. Kata perkawis-perkawis ingkang mboten sesuai. Menapa menika tumindakipun lan ugi keyakinanipun. Mana sing sanakung bahaya menika nggih masalah akidah menika. Sinjengen itu kalian ari-ari menika nggih. Tiyang menika nek kawantos sing kalian ari-ari menika mboten karo-karuan. Nek mboten dipun kubur wonten kanan kiri nipun kori griyanipun menika mboten dipun obori dipun panjer kalian lampu nek dalu nika. Wah niku mangke blaeni. Bakal mari belah ini kalian si jabang bayi. Menika tingali kaan apa enteng nggih. Mboten tapi menika perkawis singgah ageng sanes. Masalah keyakinan menika. Ingkang badhe ngotori kalian akidah kita menika. Alhamdulillah Bapak Ibu ingin ulang lagi monggo supados kita tansah menggali menapa ingkang kita tindak akan menika sesuai napa mboten kalian tuntunan-tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah monggo menika istilahe contoh ingkang enteng bandingkan kata tiyang tindak akan menika tiyang Islam ingkang tindak akan menika kok kenapa menjauh di kubur di kiri kanan aku lagi bantuan ngertok ini kok nyata gak untuk petanganipun ngapain-ngapain untuk petanganipun untuk petanganipun ini kok keyakinan kurofat langkung-langkung nalikannya ngurus tiang sisum ini kok ini kok muatah sangat. Ini kok berkawis akhidat sebatas putra putri kita ini kok ampun ngantos dipun cekohi kalian ingkang mangantem kemurnian kefitrahan lare-lare kita menika ampun ngantos dipun rotori kalian ingkang mangantem menika ingkang pindah ingkang angka kali menika ikatan ruh ruh menika ingkang saged menggerakkan jasad ya kita menika jasad kalian ruh. Nah, jadi kita sakit bergerak sakit angin. Menika kados pundi ruh menanamkan ikatan ruh kalian lari-lari supados sakit tergerak nindakaken ingkang sae. Kados pundi lari menika dipun ikat dipun dadung kalian perkawis ibadah. Amargi ibadah menika ingkang badhe menggerakkan motorik lari menika kalian ibadah punya rasa tanggung jawab menika dipun dawuhaken pramila ten mriki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun mengikatkan saking alit wiwit umur 7 taun menika dipun dawuhaken sebatas sunah lari muru auladakum bis salah wa hum sab'u sinin perintahkan anak-anak kalian untuk sholat nalikane umur 7 tahun wadribu maliha wahun abna'u asrisini atau kama kala alaihi salam wassalam dan tukulah gebuku anak-anak muwi nalikane orang belum sholat menggampangkan kalian masalah sholat nalikane umur 10 tahun. Lah nek ningali kalian menapa ingkang dipundhawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika, kathah lare kita menika generasi kene iki kebuki. Kudu dikebuki. Dene kula iki kula ngimatur kalian wonten pondok menika. Santri-santri kan sami telat. Niku dihukum telat salate niku dihukum. Wonten iki kan pusaken menapa kemawon kula terus matur. Itu belum seberapa hukuman itu. Harusnya kalian itu dipukul. Belum seberapa. Itu mereka merasa sudah malu, sudah berat dengan kalian hukuman ini kok. Itu belum seberapa. Kalian itu selain sudah dipukul gitu. Itu bukan perintah saya, bukan perintah siapa, perintah Rasulullah nih kok. Dawuh pun Rasulullah sebagai kebuki gitu. Amati perkawis sholat ini kok mboten perkawis yang gampil. Perkawis sholat ini kok barometer standar tiang wonten ing alam dunya ugi mangke wonten ing akhirat tergantung kalian sholatipun. Allah Subhanahu wa taala ugi sampun ngendikaken perkawis sholat menika wonten ing surat Maryam. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun dan diikuti di belakang mereka generasi-generasi ingkang adha'u shalah menyia-nyiakan sholat yang dilakukan perkawis sholat ini Tak campurni pun mereka solat dipun gambilakan kasus pun disalah sini pun wajah tak usyahat otomatis mereka. Nesolatnya mereka ngoyoworo buatan dipun riato saka mereka salah sini pun hawa nafsu ikan dipun turuti. Wajah tak usyahat otomatis sakar pediwi. Mereka masalah solat. Mereka sampun makat menika bajau bayal qauna ghayya akhir kesudahanipun menika makat kesesatan kerusakan kebinasaan ingkang badhe dipun menapa dipun pikantuk menika hasilipun menika nggih makaten. Lan menika bab ingkang kula menakan menika ikatan salat ikatan ibadah monggo tansah dipun engetaken lare menika ampun bosen-bosen anggen kita juweh cerawat, yeah, ngengetakan lari supaya sholat. Yeah. Menika amarki menika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menika teman dawakan dimana kita supaya beratus ingkang makan. Lalu ki para ulama ngantos ingkang namini pun sholat menika standar standar seseorang menika saged dipun pundut ilmune napa mboten menika tergantung kalian sholatipun menika. Para ulama nyiratakan, mendikakan nonton yang buku-buku ini pun mereka nalikane belajar pun mereka midangat nonton hadis, midangat nonton tiang mereka kaguan hadis, kaguan ilmu mereka terus dipun, menapa dipun soani mereka lah, sampai jaringi pun mundur ilmu saking dia baik pun dipun risani kasus budi, sholat dipun jika sholatnya baik, saya mereka para ulama berarti ketika berarti ngatur kerja yang lainnya akan lebih terjaga. Perkawisan itu pun mereka langkung dipun jagi. Nek sholat itu mereka dipun jagi. Tapi nek sholat itu mereka ngoyoworo mboten karu-karuan. Ingkang sanes itu pun lebih tidak diperhatikan. Nah terus dipun tilar, mboten berarti muntut ilmu saking piyambake pun. Mereka standar. Sholat ini. Menika wonten alam dunya menika ugi Allah Subhanahu wa taala ngendikaken salat menika standar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sak temene salat kuwi sing bakal menahan saged mengendalikan seseorang saking tumindak ingkang boten sae. Ingkang kecilan kemungkaran menika saged dipun kendalikan nalikane tiyang menika salatipun menika sae. Ini kalau wibing kangkula menaikan masalah sholat. Amati malah perangkulan dan mikir Rasulullah senang-senang perkawis sholat ini kok langkung dipun biatusakan tinggal masalah sana sih pun. Walaupun umur sampun umur 7 tahun ini kok sebatas dipun dawakan sholat 10 tahun ragil sholat gebuk. Ini kok ugi mandi untuk ini akhiran ingkan pertama kali bagi dipun hisab ini kok gini sholat dipun. Rasulullah ketika kan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawma qiyamatis shalah. Amalan pertama yang akan dihitung tingkang bari dipune tang mangke wonten ing yaumul hisab menika masalah salatipun. Fa in saluhat saluhat sa'iru 'amali. Ing yen to salate sae sanesipun bakal sae. Wa in fasadat nalikane salate mboten sae fasadat sa'iru 'amali. Naudzubillah min naudzubillah. Nalikane salat sing boten sae menika sanesipun ugi boten sae. Menika barometer standar kangge timbangan amal kita dunya akhiratipun menika salatipun. Ugi salat menika ingkang badhe nyerahaken kita dumateng swargaipun Allah Subhanahu wa taala sareng-sareng kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipun riwayatakan saking salah tunggaling sahabat menika ahli sufah menika sahabat ingkang mboten kagungan dalem, mboten kagungan sederek, mboten kagungan menapa-menapa ngempal wonten ing panggenan sawingingipun mesjidipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika. Nah nika yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mendawuhaken kita ingin ini pun dia mungkin kita maringi mbak malas ketayanan ipun, malas khidmah ipun menikah. Rasulullah pun dawakan salmi mintalah kepada jalu opo sing mbok kepengini. Nggih. Perentangkanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lak wong ahli suparan di dunia brono ra nggih anak sedulur mestine sing digoleki nggih dunya napa mangan napa-napa nggih ditraktir mangan napa-napa menika mboten. Menika sahabat ingkang tansah menggali ingkang langkung sae. Nah, nikahnya Rasulullah SAW dawakan maka tensal nyuna sirah. Sahabat nikah terus matur, as'aluka murafaqataka fil jannah. Kawulan nyuna dumateng panjenengan supados saged ngrencangi panjenengan mangke wonten ing swarga. Masya Allah nikah. Wah, bot banget jaluane. Rasulullah terus dawakan malih. Awale awal ghaira dalik liyani wae ojo kuwi kuwi abot sahabat menika tetep huwaja menika mawon kula mboten nyuwun menapa-menapa kula nyuwun sepatut kantor wonten dunya saged memberi khidmah ngrencangi panjenengan ugi mangke kula nyuwun saged ngrencangi panjenengan wonten ing akhirat wonten ing swarga menika. Terus Rasulullah telah mendawakan a'inni ala nafsika bikathrati sujud. A'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantunan ingsun karo sliramu supaya ngake-ake sujud menika. Ngatang-ngatangaken salat. Menika dawuhipun Rasulullah sanajan supados memperbanyak salat menika. Menapa ingkang dipun dawuhaken? Wonten iki jelas iki salat menika termasuk salah satunggalipun jalan merepas jalan dumateng swarga dipun Allah Subhanahu wa taala, bahkan menika saged ngrencangi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lan putra-putri kita menika menika kesaingan anggen kita mupuk kalian lari-lari kita supados perhatian kalian perkawis ibadah menika. Khususipun ingin menika salat. Alhamdulillah monggo Bapak ingkang kula mulyakaken ingkang angka kali menika kados pundi kita mengikatkan nggih dadung lare menika kalian dadung ibadah kalian ikatan ibadah menika supados lare menika terkait kalian ibadah menika iya menapa kan menika salat ugi siang lan ibadah-ibadah sanes-sanesipun. Kita istilahipun menika dipun biasakan ya, dipun latih, dipun kawin alit, biasa berinfak, biasa saya kawin lari-lari kali rencang-rencangipun seneng ya, makaten boten terus istilahnya egois sak karepe dhewe menang dhewe menika sedang kita membimbing supados mangke lari menika wonten ikatan ibadah menika ingkang saya. Menika bimbingani pun Rasulullah SAW mengatakan, didikan-didikan pun Rasulullah SAW menika mengatakan, menika ruh, amal ini enggak mengatakan, menika enggak badi gerakkan. Nek kita mboten ngertos ibadah, mboten badi tergerak. Mboten nek kita menika mboten ngertos keutamaan-keutamaan ibadah menika, mboten badi kita tergerak. Angin kita nindakan kesainan. Ugi rawuhi pun Bapak Ibu ingkang kawula muliakan wonten ing masjid menika. Nek mboten tergerak kalian keutamaanipun majelis menika. Majelis taklim menika sae. Lenggah kemawon wonten ing majelis taklim menika pikantuk dongaanipun sedaya makhluk wonten ing alam dunya menika. Ngantos menapa ulam wonten ing dasar lautan menika sami ndongaaken. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah mugi paringa pangapunten marang wong mau lan maringi rahmat dumateng tiyang mau. Menika dongaanipun makhluk, menika keutamaan majelis. Lan keutamaan-keutamaan menika ibadah ibadah menika nangatane. Salat ugi mangkaten. Nalikane kita tindak wonten ing masjid, langkah kita saking dalem menika setunggal langkah mengangkat derajat kita lan ugi saged ngisalaken kesalahan lan dosa-dosa kita. Menika keutamaan amargi kebiasaan nggih, tabiat kita menungsa menika mboten menapa istilahipun mboten langkung-langkung niki zaman-zaman makaten nggih, mboten wonten sing istilah weweh menika nindakaken sedaya menika gratis menika mboten wonten perkali gratis nggih. Ora ana barang gratis menika mboten wonten sami. Nggih. Ngaten nggih. Mesti mawon si jenenge gratis mesti wonten kekarepanipun ingkang ya sanes. Kados sak iki kan katah kan menapa nggih penawaran-penawaran kangge tumbas wonten nggih. Kangge katah menapa nggih mboten gratis dipun paringi niki ora gratis kuwi. Ya, tuku swara, swara ya tuku ni. Menika menapa kaya mau menika mboten wonten sing gratis. Ngantos sing jenenge menawi nika kawit awal bau masalah cinta menika mboten menika gratis nggih. Bapak-bapak nalikane cinta kalian kan jenenge pun gratis mboten. Jenenge cinta nggih mboten wonten sing gratis menika. Mboten wonten sing gratis menika. Mesti wonten pengorbanan, wonten perjuangan. Menikahkan bapak ni, wonten pengorbanan, wonten perjuangan. Ini kok. Jadi sebetulnya wonten yang gratis. Tapi lama gak kita ni. Maka tenugi Allah Subhanahu Wa Taala maringi gratisan ini kan kata ni kok. Maringi istilahnya doorpress ni, enggak kuat sangat. Tapi sosok nek pun napa nggih penggaliane wong penggali dunya menika timbangane nggih masalah dunya. Walah ibadah-ibadah apa akhirat iki mbuh nek dunya iki genah kontan. Ya, bayar kontan iso menikmati akhirat mbuh iki kan barang kredit, iya nek dibayar. Nek ora barang rujuklah kowe kok. Penak kan ngomong ngatane. Menika pikiran-pikiran ingkang rusak ngaten. Ingkang menika pemikiranipun tiyang ingkang mboten kagungan iman, mboten kagungan ikatan akidah lan ikatan ibadah menika mangkaten. Pramila ya, mbuh salat apa sih? Mboten mikir mangke. Padahal dunya menika sepinten. Rasulullah SAW mendikakan dunia menikah cuma satu bagian saking 100 bagian rahmatipun Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mendikakan wonten hadis ingkang dipun riwayataken dari Bukhari dan Muslim. Inna lillahi mi'atu rahmah. Saat temani Allah Subhanahu Wa Taala menikah kagungan 100 rahmat. Setunggal atus rahmatipun. Hingga setunggal menikah dipun turunakan wonten ing dunia menikah. Ingkang kalian setunggal rahmatipun menika ya tarahamul khalq. Makhluk menika saling kasih sayang. Ngantos kewan-kewan galak mugalake kaya ngaten menika saged kagungan kasih sayang dumateng putra-putranipun. Kewan-kewan galak. Hattal faras ngantos sing jenenge jaran menika tarfau hafiraha khasyata an tusiba waladaha. Diangkat sikile menika kuwatir nek ngantos menika istilah melukai kalian putranipun menika bagian saking setunggalipun rahmat Allah Subhanahu wa taala kang dipun turunaken ke dunya. Langkung-langkung masalah dunya brono asdan boten saged bayangaken langkung-langkung dipun raosaken. Nek ningali berita nggih, maos berita menika tiyang ingkang setunggal pekan gaji ini pun sekian miliar, pinter miliar ni kongin. Ini pas tunggal pekan. Ini kongin sakit pun bayangkan, langkung-langkung pun rasakan. Menikah nembe sebagian kecil dari satu rahmat pun Allah Subhanahu Wa Taala yang kongin pun turunkan untuk dunia. Langkung-langkung kita berarti menyia-nyiakan. Ingkang sangang dosa sono menika. 99 bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala sampun nyiapaken uaidat lil muttaqin. Dipun cepai, dipun siapaken kangge tiyang ingkang bertakwa. Ma la ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Menika mboten nate tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, bahkan mboten saged dipun bayangaken kalian manahipun tiyang menika. Menika kenikmatanipun akhirat mangke. Kami lontar mriki monggo. Ikatan ibadah menika ingkang badhe menggerakkan. Ketika Rasulullah SAW maringi menapa istilahipun iming-iming sing sapa wonge lunga memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala salatipun menika. Menika kanthi makatan menika tergerak. 21 kali lipat ya. Kalian ke sholat berjamaah, kalian ini mbak sholat pembening dalam ikut dia mbak 21 menika tergerak angin kita sepatus katus kunci kita mencari peruntungan ingkang langkung sae. Menika pedagang-pedagang akhirat ketahipun makanan pedagang dunia menika jangankan makanan Rp100 mawon dipun oyak. Rp100 nek ping menika. Menika dipun oyak. Lah menika pedagang akhirat kedahipun langkung istilahipun priatos mentar matos peruntungan menika. Lah menika ikatan ibadah. Yang tidak akan siang man shoma ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nek ora ono piwalase blagah mboten purun. Ugi pindah haji langung-langung tidak haji ngorbanaken sedaya menika dunya brana lan nek perlu nyawanipun ya. Menika men mengharap ngaji-ngaji menapa rahmatipun Allah Subhanahu wa taala lan kesaenanipun mangke wonten ing alam akhirat menika. Menika ingkang menggerakkan anak menggerakkan tiang menika supados tanpa kegagalanipun kalian Allah Subhanahu wa taala menika. Menika ikatan ruh. Menika khatr ruh. Ingkang saged ikatan ibadah menika ingkang badhe menggerakkan. Pamela monggo tansah dipun perhatikan. Ugi khususipun menawi para pendidik menika nggih kita sedaya dados yang sepuh menika ampun dipun seneni terus. Tapi sekali waktu juga dipun paringi menapa hadiah, menapa-menapa menika sae. Kados menika lare menika mboten di mung diseneni tok nggo istilahnya korban terus menika mboten, tapi nggih dipun paringi menika didikanipun Allah Subhanahu wa taala makan antara targhib lan tarhib. Targhib lan tarhib, targhib menika maringi hasungan, maringi motivasi, maringi semangat. Ugi tarhib maringi ancaman. Antarane ancaman dan semangat menika senantiasa seimbang menika. Supados mboten lare menika nggih nek kok kan diancam nanti malah ngelokro ya. Terus anak-anaknya jadi kewatiran ngelokro nanti mboten kagungan semangat bahkan kalau terlalu napa nggih diparingi hukuman-hukuman makaten saged istilahnya membunuh karakter ya. Membunuh karakter ugi makaten dipun kata paringi terhi kami semangat, kasih hadiah, kasih ngaten, mangke malah nggih dadi kaya-kaya ngentengaken menika. Lah menika tuntunanipun Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an menika boten ngaten. Seimbang. Lah niku ngomongane kita sami menggali, kita sami menggali menapa ingkang wonten Al-Qur'an menika nalikane nyebataken surga ugi nyebataken neraka. Nalikane nyebataken tiyang kafir ugi nyebataken tiyang mukmin. Maka terus sebab menika mendidik kita sebagai seimbang. Ya. Nah, menika ikatan ibadah menika ingkang saged menguatkan, menggerakkan motorik selepun lari menika supados ngindakaken ingkang langkung sae. Sedaya ibadah menapa salat, siam, puasa, zakat, sedekah lan sanes-sanesipun. Ugi kalian Al-Qur'an, keutamaan-keutamaan Al-Qur'an menika. Dipun napa paringaken targhib, dipun ikatakan lari menika kalian Al-Qur'an Karim menika. Menika menika ingkang badhe nyatakaken lare di supados menapa semangat anggene ngapal Qur'an menika. Meskipun tiang sepuluh pun misalnya pun buat napal, tapi ini memberi support, yeah, memberi semangat ingkang saya menika insya Allah saya. Nek perlu, yeah, menika buatan kerja pun nek wonten tahun ingkang saya kerjasama ingkang saya, wonten sekolahan, wonten program hafalan pun, tapi wonten dalam di kerja makatan. Buatan no, yeah, buatan no, bertahakan waktu ingkang kata saja ni. Dalam tempo paling-paling lama nggih seprapat kalau ngantos di kali 2 menit. Ya. Tapi rutin mengata. Tiap enjang terus setengah jam lah pol-pole menika tiap enjang menika. Juga dipun lareng juga dipun biasakan menghafal Quran. Seayat, nopo kali ayat tapi terus ngata. Menika insyaallah nika mengikatkan lari. Nek perlu nggih wonten menika tarhi wonten tadi. Wonten menapa ancamanipun ugi wonten nek ora apal ora setor ya ora ana jajan. Ngaten kula biasane nggih sok-sok tak kula ngatenaken lan-lan kula menika. Nah, nek ora setoran ora ana wong jajan. Maka bencana, maka insya Allah ta'ala betul perlu pasang target. Maka insya Allah dipun etang mawon. Maka antawise pinten tahun ngaten lare menika insya Allah saya. Sampai apal kata menika mendisiplinkan, mendisiplinkan lare. Suatu disiplin. Menika mengikatkan kalian Al-Quran. Ugi ikatan kalian masjid. Nah, sebatas yang menika tansah terikat dengan masjid. Menika lare ugi makatan. Di puncak dipiasipun dicak nalikane salat jamaah putranipun nggih dipun ajak. Sebatas wonten keterikatan. Kalian masjid amargi masjid menika termasuk yang ingkang secara tunggalipun ingkang badhe pikantuk naunganipun Allah Subhanahu wa taala ing mangga wonten ing akhirat. Sanatun yuridukum Allah yawma la dhilla illa dhillu anati tu menungsa ingkang badhe pikantuk naunganipun Allah Subhanahu wa taala ing dinten boten wonten naungan kejawi naunganipun Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kali pun ini mereka rajul qalbuhu muallaqun bil masajid. Tiang ingkan manahipun tansah gantung dumateng masjid. Tegesanipun tansah rajin nindakan sholat berjamaah terus perhatian kali masjid mereka ibadahipun mereka sae. Dan mereka ikatan-ikatan ingkan sae. Mereka ikatan teruh. Ugi masalah zikir lan donga-donga menika alhamdulillah insyaallah taala tening pendidikan apalah menika nggih dipun ajari kang makaten amargi donga menika zikir menika istilahipun napa nggih nggih imunisasi kita nek tiyang sepuh menika perhatian kalian imunisasi menika luar biasa. Sosok antuk dipun ancaman sampe ora imunisasi monggo ngene-ngene oh sesuk bakal anakmu ngene-ngene menika terkait masalah jasa ya. Sementara imunisasi kalian agaminipun keselamatan agaminipun lantung indahipun menika mboten dipun priantosaken padahal jenenge donga menika imunisasi supados terjaga kalian gangguan-gangguanipun setan. ingkang wonten pundi pundi papan kemawon. Pramila dene iki jawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados zikir lan donga menika supados terjaga. Mboten terganggu kalian setan menika nalikane mlebet teng masjid, medal saking masjid, mlebet teng WC, medal saking WC badhe tindakan zikir enjang, zikir sonten menika menika imunisasi. Mengimunkan supados lampah kita menika saged terjaga. Nah menika lare nek dibiasakaken makaten niku enten. Nanti kami nanti tindakan tiba-tiba kita akan doa dulu. Status dungo rumien. So malah lari menipu yang kami ingatakan itu. Kulon atas pindah menipu. Enjang-enjang. Terus menipu kalian numpak sepeda motor menipu. Kari lari. Nah terakan lari. Kotorolo terus terjadi kecelakaan mengatakan. Dawa saking sepeda motor. Lah sing maido malah anak kula pian batesi TK utawa niku. Doa dah sih mau orang donga, enggak doa dulu. Nah kula mah jinjirat. Oh iya. Lah niku lari. Lah niku nek anu kan nentem makan. Lari mana sih ngingetaken. Anu kadang-kadang nek anu lari sih ngingetaken. Lan lari niku engetanipun nggih kiyan. Pramila menika ikatan ibadah ingkang sae. Monggo Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, menika dipun ajari zikir enjang, zikir sonten, ugi zikir sak sampunipun salat menika minimalipun nggih sing ringan-ringan kemawon menika. Supados lare menika terbiasa kalian perkawis berkawis ibadah. Ugi ingkang sunnah kadosipun ingkang taunan puasa napa Arafah menapa puasa Asyura siang Asyura menika dipun biasakan kalian lare menika insyaallah taala menika akan memberi dorongan ya membangun motorik lare supados menika tansah sae. Salah sing pun ingkang angka 3 menika menika kaidah-kaidah nalikane kita menika maringi peringatan tahdzir menika. Ugi penting istilah tarhib, tarhib menika maringi peringatan menika nggih kangge lare menika penting. Tapi nggih ampun ketahipun dipuntimbangi kalian tarhib. Nalikane maringi ancaman lan ugi dipun imbangi kalian maringi semangat. Sebab selari menika mboten ngeluh diseneni terus ya. Malah terus mangke bedal mboten karuan ya. Bisa mencelok mangke. Nek dipun seneni terus niku. Menika Bapak Ibu ingkang melakukan menika ingkang angka 3. Salah sengipun ingin menika perkais-perkais penting ingkang terkait dengan masalah pendidikan menika ingkang kedah khususipun tiang sepulan para pendidik menika meriatosaken. Ingin menika kados pundi membangun dumateng lare menika supados melakukan afdhalul makasib. Tuminda ingkang langkung sae, memberi semangat. Ini satu perkara ingkang sae. Bagaimana membangun anak untuk menjadi yang terbaik. Dan ini memang kita istilahipun alon-alon. Ampun salah langkah. So saking awal menika lare menika mboten saged dikatain menghafal kok menghafal ini kok lebih banyak. Berikutnya ketika sudah mulai beranjak mulai berpikir mereka kados pundi mengarahkan si anak agar benar-benar menapa rindu kalian yang terbaik. Dan mereka ugi satu hal yang menapa penting sebab kita memperhatikan kalian terkait ingkang makaten. Amargi ingkang makaten menika akan menjadikan tarif menika menapa mboten gantilaken ugi mboten kebablasan ya. Artosipun dados lari menika seimbang terus. Kados pundi mengikatkan antara rumah kalian masjid kalian madrasah menika khususipun menika menika ikatan ingkang kiyat. Kados pundi mengikatkan kepada anak tiga ini antara rumah madrasah kalian masjid. Menika kedah ingkang kuat hubungan ingkang kiyat menika. Ampun ngantos malah nek lari sak menika kan sok-sok malah ikatan kalian dolanan itu mereka nanggung buat. Tapi ini kita sudah menyadari pilih lari menyebabkan di dunia ini pun dunia main, dunia dunia nakal ya. Dunia buatan aturan. Peranggulan dan ini kita ingin menjadikan sepuluh mereka ingin mengatasi mengingat makanan dunia anak mereka. Menika Bapak Ibu ingkang kula muliakan, salah segi pun menika perkawis masalah mengajari lare kalian usaha-usaha ingkang sae. Menika kalian pendamelan-pendamelan ingkang sae. Menika ugi kalian didikan-didikan ilmu ingkang syar'i. Pramila pindah malih saking wiwit alit menika kedah dipun didik kana didikan-didikan agami. Amargi agami menika ingkang badhe mengendalikan. Lare menika badhe nggadahi menapa kecenderungan kalian menapa kemau menika nek sampun dipundhasari kalian agami menika sae. Amargi bakat lan hobi lare menika benten-benten. Tapi sedaya menika nek dipundhasari kalian ilmu ingkang syar'i menika tetep menika bakal terkendali. Wonten pun dikemawon mangke lare menika kemapan tetep mangke ikatan agami menika tansah dipun etang-etang menika. Pamela menika ingkang dipun dawuhaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten ngantos nangge nek dalam sahamunipun pikantuk kendamelan lan pikantuk kedudukan nika mboten badhe istilahe menyanyiakan lan uti mboten menyalahgunakan nalikane dipun dasari kalian agami ingkang kiyat. Nomor lain jenenge korupsi ya boten wonten terbayang nika. Setunggal rupiah kemauan tiang menika dipun dasari kalian agami menika mboten badhe purun mesti ingkang makatan menika. Menika dasar agami. Kami lho Bapak Ibu kula menyaken khususipun kita wonten ing negeri menika wonten negara menika saben dinten kami midhangen sami mireng menika masyaallah ini urusan masalah korupsi kabeh dalam sanes-sanes sipun menika. Kau kira orang yang berani mereka buatan, ya, buatan sana mereka buah saking buatan perhatian kalian terkait agama. Nek perhatian kalian agama buatan saja, tidak akan ingat makatan. Mesti ada katakan. Amati yang makatan mereka sakit buatan ni bangkrut, nonton ni bunyot tak mereka bangkrut mereka terakhirat buatan berkali. Dan berutang akhirat nanti malah langkung belai nanti kane purun mangan ya nedi kalian ingkang sanes haipun. Maka Rasulullah SAW memberikan motivasi wonten hadis-hadis ingkang sahih nika ugi memberikan motivasi supados maringi pendamelan ingkang sae. Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an yakula min amali yadihi. Boten wonten salah setunggaling tiyang ingkang dahar daharan ingkang langkung sae timbang hasil saking tanganipun piyambak. Hasil usaha sendiri. Artinya boten menyandarkan kalian tiang sanes menika. Ugi Rasulullah SAW mengendikakan li an yahtataba ahadukum hazbatan ala dhahrihi. salah setunggal sira kabeh manggul suluh ya. Manggul suluh menika langkung sae khairan min an yas'ala ahadan fayutihi aw yamna'uhu. Menika langkung sae manggul suluh istilah adoh suluh bareng suluh terus didol menika langkung sae tinimbang jaluk-jaluk jajah desa ilang kori ya. Menika satu bingkang ulama menika tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten badhe nindakaken tuminta ingkang menjatuhkan harga diri kehormatan. Menika nalikane dipun jasari kadang perkawis agami. Setiap menika perkawis agami menika ingkang saged mengendalikan. Lan kathah ya. Didikan-didikan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang mengatakan ingkang kita sedaya menika kedah mriyatosaken ingkang mengatakan salah sing pun Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken inggih menika terkait masalah jagi perkembangan cara berpikirpun lari-lari menika cara berpikir lan akalipun lari menika. Menika dipun sebataken kangginipun tiyang sepuh menika lan ugi kangginipun para pendidik kedahipun njagi kalian sisi perkembangan akal lari. Ampun ngantos malah membunuh karakter. Istilahnya buntepi pikirane lari. Dados mboten saged berkembang. Padahal aslinya menika sok-sok lari menika lari pinter. Kagungan kelebihan. Tapi nek salah didikan menika menika saged buntet. Ya. Saged terus terbunuh karakteripun, mboten saged berkembang. Pramila wonten mriki kados pun di sakjanipun wonten mriki kathah saking hadis-hadis pun Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ingkang sedasa tahun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wiwit umur sedasa tahun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantos sedasa tahun iki anggenipun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nyiraosaken dumateng kita menika kados pundi didikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng piyambakipun santunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan anggenipun njagi menika ta menika perkawis ingkang kita tiyang sepuh menika kedah diatosaken ampun ngantos nindakaken perkawis ingkang saged merusak cara berpikiripun lare menika lan ingkang kedadipun tindakan menika kados pundi maringi pengaruh ingkang sae supados terbangun istilahnya saged ngasah pikiranipun sing waune bebel menika malah dados tajem dados landhep dados kados pundi supados langkung saged tergerak menika kewajiban tiyang sepuh lan ugi kangge para pendidik menika mriyatosaken ingkang makaten kerusakan-kerusakan lingkungan dan sana-sana itu juga kedatipun diatosakan ampun ngantos yang sepuh terus istilahnya lalu saat titipkan yang sekolahan ya wis nah, ini ngomak terus dipun kontrol mereka ampun ngantos makanan anarki untuk sekolahan untuk madrasah untuk pondok mereka ngurusi tiang kantah sok-sok ingkang ngurusi makatan iki mboten mriyatosaken. Masalahe sing ngurusi menika kathah. Pramila wonten mriki kedahipun wonten taun ingkang sae. Kerja sama ingkang sae ngantosipun tiyang sepuh kalian para pendidik menika. Nah, supados mangke kados pundi larik menika saged sae menika hasil taun ingkang sae ngantosipun ing antawisipun tiyang sepuh kalian para pendidik wonten ing madrasah menika. Ugi kerusakan-kerusakan lingkungan. Menika ketahipun tiyang sepuh ugi para pendidik menika sangat-sangat anggenipun mriyatosaken. Khususipun pergaulan-pergaulan bebas, Ugi masalah perkembangan teknologi menika ingkang njenenge maksiat menika mboten perlu aduh-aduh nggih. Sameneika wonten griyanipun piyambak sok-sok nggih wonten kemaksiatan lan malah banyak tawaran-tawaran ingkang ngakaten lan menika kedahipun kita sami piyantos ingkang ngakaten. Nah khususipun nggih anak-anak muda khususipun menika ampun ngantos nggih. Kalian barang-barang haram, nopo barang-barang yang memabukkan, narkoba dan sakwe turutipun ugi kebiasaan-kebiasaan ingkang mboten sae menika ingkang makat menika saged merusak dari akal pikirannya jadi buntet nek dipun istilahnya pun dipun kalian ini mboten dipun kendaliaken kalian keadaan ingkang makatan. Rangono bapak bingkang ulam menakat, lari menegak sampun kecanduan ingkang makata menegak Allah musta'an. Menegak susah. Angin pun wangsul illa man rahimah rabbuh. Jadi lari ingkang dipun paling rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala sakit sadar malih. Tapi yang pun nyemplung ingkang makata menegak. Menegak kata contoh. Contoh-contoh ingkang makata menegak kata. Ya, wonten putranipun rencang nyonya kula dangu mboten kepanggih. Mboten kepanggih kalau mboten terus putrane serius nek putrane menika awalipun mboten pesantren. Tapi ketinggalan wonten pesantren menika asring pikantuk hukuman. Terus ya tiang pesantren nggih mboten memperhatikan kalian keadaan. Sosok nek dihukum nggih tapi nemen. Akhirnya lari terus menapa nggih istilahnya medal selok ngaten ngantos mboten rampung medal saking pesantren ta terus malah dados mboten karuan-karuan. Nah kula nate ningali larene piyambak masyaallah jebolan pondok wis nganggo anggone celana ireng kaos ireng wis kumpule ning perapatan lampu merah nika. Nah, ibu ini kalau cerita sekali nyanyi aku lo anakku hilang. Petuk-petuk orang takut piye kabar ini kabar anakku hilang wis. Ini kok mau jatuh selalu lari pang ini kepada ini kok nanti pesantren. Ini kok dan ini kok yang ngomong-ngomong sangat. Amargi ngeraos nek wonten larian ini kok wonten istilahnya ada kerjasama ini kok ketidakpuasan sok-sok nggih masalah ketidakpuasan menika. Pramila monggo takja kita tansah mriyantosaken ingkang makaten kados pundi jagi pemikiran-pikiranipun ampun dipun kotori kalian ingkang makaten. Menapa berkait masalah ngerusak masalah akidahipun ugi masalah-masalah perkembangan kedepanipun menika saking akhlak-akhlak ingkang mboten sae menika. Nah kita pindah mari ke bumi yang Allah menyatakan menika lahari menika qurratu ain penyejuk mata kita dan juga merupakan harapan kita lan ugi hingga kita tansah ngantu-antu supados lari menika teman-teman dados nambah kesaenan nggih istilahnya pun kangge simpenan kesaenan kangge kita menika. Para kula monggo sedina panik kula nyuwun lan kula ngetaken dumateng kawula piyambak lan dumateng Bapak Ibu ingkang kawula menika menika monggo pendidikan ingkang sampun wonten mriki monggo tansah kita uri-uri kerjasama ingkang sae kados pundi saling memikirkan kados pundi saenipun lan ugi menika mboten sanes kangge putra-putri kita sak mangke. Lan ingkang makan menika kita ingkang insyaallah taala badhe menawa badhe munduk kalian kesaenan-kesaenan menika mboten wonten ing alam dunya kemawon ananging mangke wonten ngartanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi larik menika sakita maringi syafaat dumateng kita sedaya ambiyantu dumateng kita sedaya kalian perkawis ingkang kita mboten sakit menapa ngadepi kegawi kalian rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. mereka berpikir kalau menyakan ikan sakit kaulah berangkat sampai di siang mereka mungkin-mungkin pindah malih keluarga kita, anak kita, lan bojo kita mereka sedaya sakitnya gaduh sarana angin kita meretas jalan darbat alas miarakan margi kita marak soang dimatang ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala mungkin-mungkin setiap mereka sakitnya gaduh wasilah angin kita nambah undi-undi kesayangan kita wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga terakhir monggo kita tantang nyuwun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala supados Allah subhanahu wa ta'ala maringi dumateng kita sedaya ilmu ingkang bermanfaat dan amalan-amalan ingkang saleh ugi dipun paringi sabar dan istiqamah dipun kepalakan kalian tiang-tiang ingkang sae wonten dunya ugi mangke wonten akhiratipun lan ugi dipun kepalakan kados kita wonten ing dunya menika dipun kepalakan kalian sanak bojo kita mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala ugi mengembalakan kita sedaya wonten ing kenikmatan ibun Allah subhanahu wa ta'ala mangke wonten ing akhirat. Amin yang kita sainin makatan yang saya kerja ulangkan kirang langi penyun aku minta ampunan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan wa husnul istima wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.